لله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمعاشر المسلمين kaum muslimin yang saya muliakan, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di majlis yang mulia pada malam hari ini, yang insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi alaihi rahmatullah. Yang sebelum itu ingin saya nukilkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di dalam sabdanya, "Man yuridillahu bihi khairan," barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan khair, menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, yusib minhu, dia akan diberikan musibah, diberikan cobaan, diberikan bala, fitnah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika turunnya sebuah musibah di tengah-tengah kita, sebuah fitnah ataukah bala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang wajib untuk kita lakukan adalah bersabar dengan fitnah dan ujian serta musibah yang ada. Karena keadaan seorang muslim yang hakikatnya mereka hidup di muka bumi ini menjalani aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan keluar dari tiga perkara. Yang pertama, dia akan mendapatkan kenikmatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharuskan dia untuk bersyukur. Keadaan kedua adalah ketika dia mendapatkan musibah, cobaan, fitnah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharuskan dia untuk bersabar. Dan yang ketiga adalah keadaan di mana dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan yang mengharuskan dia untuk segera bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan keluar dari tiga keadaan ini. Kalau dia tidak mendapatkan nikmat, pasti dia akan mendapatkan musibah. Kalau dia tidak mendapatkan musibah, pasti dia mendapatkan fitnah atau bala. Kalau dia tidak mendapatkan itu, pasti dia mendapatkan nikmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya ketiga perkara tadi memiliki konsekuensi masing-masing. Mendapatkan nikmat bersyukur, mendapatkan musibah bersabar, dan terjatuh di dalam dosa serta kemaksiatan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka khususnya ketika kaum muslimin mendapatkan musibah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, fitnah, maka hendaknya dia bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ketika fitnah berada di tengah-tengah mereka, maka pahalanya adalah pahala yang berlipat ganda, tidak ada batasannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hadis yang telah ternukil di dalam awal majlis ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan pada diri hamba tersebut, pada diri seorang muslim tersebut, pada diri seorang mukmin tersebut, yusib minhu, dia akan mendapatkan musibah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mendapatkan musibah yang seperti ini, apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang diperintahkan oleh Allah jalla wa ala adalah agar kita bisa bersabar menghadapi fitnah yang ada, menghadapi musibah dan bala yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, tidaklah melainkan untuk menguji siapa di antara kita orang-orang yang beriman dengan kejujurannya dan siapa yang beriman dengan kedustaan yang ada pada diri orang tersebut. Kaum muslimin yang saya muliakan, pertemuan terakhir kita telah membahas hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis yang ke-8 yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, yang berkaitan dengan keadaan seorang muslim ketika dia telah bersyahadah, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia memiliki tiga kehormatan, tiga kemuliaan yang tidak boleh diganggu gugat, harus terjaga dengan terjaganya kemuliaan Islam yang ada pada dirinya, yaitu darah, harta, serta harga diri orang-orang tersebut, harga diri kaum muslimin tersebut. Ini tiga perkara yang mulia di sisi kaum muslimin. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, kemudian hartanya tidak boleh dirampas, begitu pula harga diri mereka tidak boleh dihinakan atau dijatuhkan. Ini seorang muslim yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Ka'bah al-Musyarrafah saja yang merupakan kiblat kaum muslimin hanya memiliki satu kemuliaan, yaitu dia adalah rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi kiblat kaum muslimin, yang artinya jiwa seorang muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah lebih mulia dari Ka'bah al-Musyarrafah yang telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena keadaan seorang muslim memiliki tiga keutamaan, tiga kemuliaan, tiga kehormatan yang tidak boleh diganggu gugat. Dan insyaallah ta'ala untuk melengkapi faedah pada pertemuan terakhir, maka telah kita sebutkan bahwasanya bukan berarti seorang yang kafir telah terlepas padanya tiga kemuliaan ini. Artinya harta dia boleh dirampas, darah dia boleh ditumpahkan, harga diri dia boleh diinjak-injak, dihinakan. Tidak. Bukan ini yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena seorang yang kafir memiliki tingkatan-tingkatan. Di antaranya adalah dua tingkatan yang akan insyaallah taala saya sebutkan di dalam majlis ini, yaitu tingkatan pertama yaitu kafir zimmi. Seorang kafir yang mendapatkan perlindungan. Ketika seorang kafir tersebut hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan dia mendapatkan jaminan dari pemerintah kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, maka tidak boleh diganggu gugat apa yang mereka miliki dari harta, darah serta harga diri. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dihinakan, tidak boleh pula dirampas, karena mereka adalah orang-orang yang dilindungi oleh penguasa kaum muslimin. Ini jenis pertama, kafir zimmi namanya. Maka ketika kita mengganggu kehormatan mereka, merampas harta mereka, menumpahkan darah mereka, berarti sudah tidak sesuai dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana tatkala seorang Yahudi berada di samping rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aman dan tentram, tidak sama sekali diganggu oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tidak sama sekali ditumpahkan darahnya, tidak sama sekali dirampas hartanya, tidak sama sekali dihinakan harga diri yang dia miliki, aman, tentram. Bahkan ketika dia sakit, dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijenguk oleh beliau alaihi salatu wasallam. Inilah bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki hak tatkala mereka dilindungi oleh penguasa kaum muslimin, aman mereka. Begitu pula jenis orang kafir yang lainnya. Di sana ada beberapa jenis orang kafir yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita perangi, yang dinamakan di dalam syariat Islam dengan kafir al-harbi. Seorang kafir al-harbi yang artinya dia menyerang kaum muslimin. Mereka tidak tinggal diam. Ketika kaum muslimin ada berada di tengah-tengah mereka, mereka tumpas, mereka habisi, mereka tumpahkan darahnya, mereka hinakan harga dirinya. Ini jenis kafir yang disebut dengan kafir al-harbi, yang memerangi kaum muslimin. Maka yang demikian inilah yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan musyrikin, penyembah patung berhala. Sehingga apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memerangi manusia, memerangi orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang seperti apa? Yaitu yang harbi sifatnya, yang mereka juga memerangi Nabi. Dan kita tahu orang-orang kafir yang ada di sisi Nabi alaihissalatu wassalam dari kalangan musyrikin, penyembah patung berhala, mereka mengganggu Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan Abu Lahab, telah kita jelaskan bagaimana permusuhan dia kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Tidaklah Nabi lewat dalam satu perjalanan kecuali Abu Lahab akan menyebarkan duri, menyebarkan gangguan-gangguan di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam. Kita mengingat bagaimana kisah musyrikin yang dikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sahir majnun, tukang sihir yang gila. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sampai tingkatan diludahi atau maaf-maaf saja dilempari kotoran. Ini bentuk gangguan. Yang mana gangguan tersebut akhirnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperangi mereka agar mereka mau sadar masuk ke dalam Islam, mengikuti dakwah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala serta rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah yang menjadi poin utama yang harus difahami di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak semua orang kafir. Dan alhamdulillah kita dapati di negara kita Indonesia, mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, aman. Tidak mengganggu kaum muslimin. Tidak menumpahkan darah kaum muslimin, tidak merampas harta-harta kaum muslimin, tidak menginjak-injak harga diri kaum muslimin. Artinya mereka pun aman, tidak boleh kita perangi. Yang mereka masuk ke dalam jenis kafir yang pertama, yaitu kafir az-zimmi, yang dilindungi oleh penguasa kaum muslimin. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi yang telah kita bahas pada pertemuan terakhir, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul alaihi salatu wasallam, memerangi orang-orang yang belum beriman, yang masih kafir, yaitu kafir al-harbi, yang mereka pula memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Kemudian kaum muslimin yang saya muliakan, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9 di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah yang berasal dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berkata al-musannif al-imam An-Nawawi alaihi rahmatullah an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhr, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Mungkin kita ma'ruf, masyhur, sering mendengar nama Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Akan tapi mungkin tidak sedikit dari kita yang belum mengetahui siapa nama asli dari beliau. Nama Abdurrahman, nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman yang memiliki kunya Abu Hurairah. Dan ini ada sejarahnya kenapa beliau diberikan. Dan perlu diketahui, Abu Hurairah adalah sebuah kunyah, sebuah nama yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, kepada Abdurrahman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beliau adalah seorang yang sangat mencintai Hurairah. Hurairah ini bahasa Arab yang maknanya di dalam bahasa Indonesia adalah kucing. Al-Hirru. Jadi Abu Hurairah mencintai, menyukai hewan peliharaan, banyak beliau memiliki kucing. Perhatian beliau lebih terhadap hewan al-hir Abu Hurairah, Abdurrahman ibnu Sakhr. Maka ketika Nabi SAW melihat Abu Hurairah yang senang berkumpul, yang senang memelihara, menyayangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, hewan kucing, maka Nabi SAW memberikan kunyah kepada Abdurrahman ibnu Sakhr sebagai Abu Hurairah, ayahnya para kucing. Saking cintanya beliau, sayangnya beliau kepada hewan-hewan tersebut. Radiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah Abdurrahman mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil sebuah faedah. Tatkala Abu Hurairah mengatakan sami'tu, aku mendengar langsung. Artinya beliau hadir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Abu Hurairah. Karena di dalam ilmu mustalahul hadis, kalau yang berkaitan dengan seorang perawi, seorang sahabat misalkan, mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, ini adalah sebuah lafaz periwayatan yang biasa. Akan tetapi jika seorang sahabat mengatakan aku mendengar langsung, sami'tu, maka ini sebuah periwayatan yang luar biasa, bukan yang biasa. Luar biasa artinya beliau hadir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar langsung ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Abu Hurairah bukan orang yang bisa kita anggap sepele. Tidak bisa kita hinakan, tidak bisa kita remehkan, karena beliau duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara kita jauh jaraknya 1439 tahun jarak kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di antara hikmah yang bisa kita ambil dari periwayatan ini adalah bagaimana kita bisa menghormati para sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum arbahum. Mereka bukan orang-orang yang biasa, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang sengaja diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, untuk menjaga Nabi, untuk menemani Nabi, untuk bersama-sama Nabi alaihi salatu wassalam di keseharian beliau. Mereka adalah orang-orang panutan, orang-orang terbaik yang mendapatkan jaminan syurga dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat-nasihat mereka, arahan-arahan mereka, wejangan-wejangan yang datang dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum arbahum adalah sebuah nasihat yang perlu kita pelajari, yang perlu kita dalami, bahkan perlu kita amalkan, karena mereka adalah murid-murid langsung dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, pernah aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah berkata, pernah aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa-apa yang aku tinggalkan dari larangan-larangan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan warisan ilmu yang telah kita ketahui bersama. Beliau tidak meninggalkan warisan berupa harta benda. Tidak dinar, tidak dirham, tidak bentuk real dan yang semisalnya. Harta-harta benda tidak beliau wariskan. Yang beliau tinggalkan, yang beliau wariskan adalah ilmu-ilmu syar'i. Dan di antara ilmu syar'i itu ada dua jenis kegiatan, ada dua jenis amalan, dua model. Yang pertama adalah bentuk larangan dan yang kedua adalah bentuk perintah. Maka apa yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa larangan-larangan beliau, larangan untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram, larangan untuk meninggalkan apa-apa yang menjadi syubhat. Semuanya ini merupakan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat dari beliau. Yang hakikatnya adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim melarang kita melakukan suatu perbuatan haram, itulah yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mendekati zina. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mendekati khamr. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mendekati al-maisir, perjudian. Itulah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau. Diberikan sekian banyak peringatan, sekian banyak nasihat kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mereka meninggalkan amalan-amalan yang jelek tersebut, keharaman-keharaman tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku wariskan dari larangan-larangan tersebut, fajtanibu, maka jauhkanlah diri-diri kalian dari melakukan hal itu. Perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ini merupakan panggilan bagi kita yang merasa mencintai dengan kecintaan yang sempurna kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai ayah kita, orang-orang tua kita, ibu kita, kakek kita dan yang semisalnya dari kerabat-kerabat kita, maka tatkala mereka memberikan kita sebuah nasihat, sebuah perintah karena kecintaan kita kepada mereka, pasti dengan luar biasa akan kita patuhi. Saya ambil contoh kecil, misalkan kita mencintai ayah kita. Ayah kita adalah orang yang kita cintai. Di sakaratul mautnya misalkan, dia memerintahkan untuk tolong nanti aku dikuburkan di samping makam ibumu. Dia memerintahkan hal tersebut. Qaddarullah wa masya'a fa'al. Ayah kita tersebut meninggal, maka anak-anaknya yang mendapatkan wasiat tersebut karena kecintaan mereka kepada sang ayah, pasti tidak akan berani untuk menyelisihi perintah tadi, untuk menyelisihi wasiat tadi. Ini baru wasiat seorang ayah kepada anaknya, sebuah nasihat, permintaan ayah kepada anaknya. Sang anak tidak akan mungkin untuk menyelisihinya karena dia mencintai sang ayah, akan melakukan apapun untuk sang ayah. Akhirnya dimakamkanlah di samping makam sang ibu. Ini bentuknya. Maka tatkala kita mendapatkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kita mendapatkan perintah dari seorang yang sangat kita cintai, yang kita tidak ingin mengingkari, kita tidak ingin bermaksiat kepada perintah tersebut, ingin kita terus menjalankan perintah-perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk perintah beliau, fajtanibu, tinggalkanlah apa-apa yang aku larang. kepada kalian, wahai umatku. Kemudian kata Nabi SAW, wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah, tunaikanlah kewajiban-kewajiban tersebut, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi yang namanya larangan dari sisi Nabi SAW harus kita tinggalkan secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati zina. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mendekati hal tersebut. Harus kita tinggalkan secara mutlak. Tidak ada pelobian. Mungkin boleh seperti ini, mungkin boleh seperti ini, tidak ada. Yang namanya meninggalkan kemaksiatan itu adalah perintah secara mutlak untuk ditinggalkan. Dan pasti seorang hamba mampu untuk melakukannya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memerintahkan fajtanibuh, tinggalkanlah keharaman-keharaman tersebut, larangan-larangan tersebut tinggalkan. Tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fajtanibuhu mastata'tum, tinggalkan sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak. Seluruh kemaksiatan, seluruh dosa, seluruh bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada satu amalan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkannya dengan keseluruhan. Tidak ada pengecualian. Dan kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang pasti mampu meninggalkan kemaksiatan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berghibah, banyak-banyak menjelekkan saudara-saudara kita kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan an-namimah, mengadu domba antara satu hamba Allah dengan hamba Allah yang lainnya, antara si A dengan si B. Maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dan biasa untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, segera bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala, karena tidaklah seorang muslim kecuali dia pasti bisa meninggalkan bentuk kemaksiatan tadi. Mudah baginya untuk meninggalkan an-namimah, mudah baginya untuk meninggalkan al-ghibah dan perkara-perkara keharaman yang lainnya. Pasti bisa untuk dia tinggalkan. Berbeda dengan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dari Allah Subhanahu wa taala, fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan perintah-perintah tersebut, amalan-amalan soleh tersebut, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berwudu sebelum salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci bagaimana tata cara wudu yang benar sesuai dengan bimbingan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimulai dari kedua tangan, diakhiri dengan membasuh kedua kaki. Ketika kita memiliki uzur, tidak mampu, misalkan tangan kita ada luka yang harus diperban, artinya tidak mungkin air masuk ke dalam perban tersebut, maka mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Semakna hal ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Yang kita mampu hanya bahagian depan dari kedua tangan kita untuk kita basuh, ya basuh sesuai dengan kemampuan. Jika satu kaki kita tidak mungkin kita basuh karena mungkin di gips atau di pen atau yang semisalnya, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, patah tulangnya atau bergeser dan yang semisalnya, tidak mampu untuk kita basuh dengan air wudu, ya sudah yang sebelah kanan silahkan dibasuh. Tidak harus dua-duanya, dalam kondisi di gips kemudian kita basuh di atas air wudu, tidak perlu. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Ini yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala diberikan batasan oleh Allah Jalla wa Ala sesuai dengan kemampuan. Biqadril istita'. Oleh karenanya ada di sana amalan yang bernama zakatul mal. Zakat harta bagi mereka, orang-orang yang mampu melakukannya. Jika ada orang yang tidak mampu melakukannya, fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Jika tidak mampu melakukan atau mengeluarkan, menunaikan zakat mal, ya tidak perlu untuk mengeluarkan zakat mal. Tidak perlu susah-susah meminjam pinjaman di bank, meminjam kepada pihak-pihak terkait untuk mengeluarkan zakatul mal. Tidak seperti itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amalan soleh, melakukan perintah sesuai dengan kemampuan. Tidak dipaksakan. Berhaji ke Baitullahil Haram sesuai dengan kemampuan. Kita harus menunggu selama 15 tahun, 20 tahun. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak mungkin langsung minta urutan pertama. Yang penting kita sudah berusaha, memiliki upaya untuk menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Toh subhanallah, Allahu jalla wa ala memberikan satu keadaan di mana kita harus sabar dalam menghadapinya. Kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk melakukan amalan-amalan saleh, melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang kalian mampu. Tidak boleh dipaksakan. Ini keadaan yang disebut dengan taisir, kemudahan di dalam Islam. Islam, ajaran Allah dan Rasulnya tidak memaksa seseorang untuk melakukan amalan soleh. Tidak dipaksa seorang muslim untuk bangun jam 3 malam, jam 2 malam untuk melaksanakan salat tahajud. Tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Jika kalian mampu, silakan. Jika kalian tidak mampu, salat mungkin setengah jam sebelum azanul fajr, azan salat subuh dikumandangkan, melakukan salat witir dan yang semisalnya sesuai dengan kemampuan. Bagi mereka yang mampu, silakan. Itu yang dia miliki dari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kemampuan. Inilah Islam. Tidak harus ada unsur paksaan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau menjelaskan perintah harus ditinggalkan secara keseluruhan, amalan-amalan soleh, ketaatan, silakan dilakukan sesuai dengan kemampuan. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang bisa membinasakan, yang menjadikan sebab binasanya orang-orang terdahulu. Kita telah mengetahui orang-orang terdahulu banyak yang binasa. Ada yang dihujani batu oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang diberikan azab berupa satu lengkingan suara yang sangat mengganggu yang akhirnya mereka mendapati ajalnya karena mendengarkan desingan suara tersebut. Ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikubur hidup-hidup di muka bumi. Banyak sekali azab binasa, azab yang menyebabkan kebinasaan umat-umat yang terdahulu. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan mereka binasa adalah kasratu masailihim, karena mereka termasuk orang-orang yang suka bertanya, terlalu banyak bertanya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan sebab yang kedua adalah ketika mereka menyelisihi ajaran-ajaran nabi mereka salawatullahi wasalamuhu alaihim. Jadi ini dua sebab kenapa umat-umat terdahulu binasa, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka banyak bertanya. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendatangkan sebuah faedah. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendatangkan manfaat, bahkan mendatangkan kemudharatan serta kesulitan untuk mereka. Contoh kecil, apa yang telah kita ketahui bersama dari kisah Bani Israel. Ketika mereka diperintahkan oleh nabinya menyembelih seekor sapi, Al-Baqarah. Kemudian Bani Israel bertanya, jenis sapi seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah diberitahu jenis sapinya. Kemudian ditanyakan lagi, warna apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan? Akhirnya mereka kesulitan sendiri. Sulit bagi kami mencari sapi yang berwarna kuning, sulit bagi kami mencari sapi yang seperti ini, kesulitan sendiri. Padahal jika mereka tidak banyak bertanya, Nabi Musa alaihi salam memerintahkan mereka untuk menyembelih Al-Baqarah, menyembelih sapi. Kalau mereka langsung menyembelih sapi jenis apapun, mau yang besar, mau yang kecil, mau yang betina, mau yang jantan, mau yang bertanduk, mau yang tidak, terserah. Maka akan mudah perkara syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Akan tetapi, sebab kenapa mereka dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka sulit untuk mendapatkan sapi yang diinginkan di dalam syariat Islam karena banyaknya mereka bertanya. Jenis sapi seperti apa wahai Musa? Warnanya apa wahai Musa? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki manfaat. Dan di antara bentuk pertanyaan yang mungkin bisa kita contohkan di zaman kita sekarang ini, karena pertanyaan tersebut ada yang mendatangkan manfaat, faedah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Silakan bertanya kepada ahlu dzikir, kepada para ulama, kepada para da'i, jika kalian tidak mengetahui satu hukum agama, silakan. Ini pertanyaan yang diizinkan, pertanyaan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tidak tercela. Karena pertanyaan tersebut mengandung maslahat, mengandung manfaat untuk kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka. Bahkan malaikat Jibril telah lewat hadisnya bertanya kepada Nabi SAW, panjang pertanyaannya, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang kapan hari kiamat ditegakkan, bertanya apa tanda-tanda hari kiamat. Ini banyak pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi SAW, akan tetapi bentuk pertanyaan yang tidak tercela, yang mendatangkan faedah, manfaat, bahkan sampai sekarang kita merasakan manfaat dari pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam. Maka bentuk pertanyaan yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, misalkan, saya ambil contoh kecil. Ada seorang yang bertanya kepada seorang da'i, bagaimana jika Ka'bah al-Musyarrafah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas langit? Ini pertanyaan yang tidak memiliki faedah. Tidak mungkin hal ini dilakukan. Bagaimana jika Al-Quranul Karim ditenggelamkan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa panduan kaum muslimin? Apa pedoman kaum muslimin? Ini pertanyaan yang mustahil, tidak akan terjadi. Yang namanya Al-Quranul Karim, Ka'bah Al-Musyarrafah, perkara-perkara seperti ini akan terus ada selama dunia ini masih ada, selama dunia ini belum dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang tidak dianjurkan. Seperti Bani Israel diperintahkan menyembelih sapi, bertanya warnanya apa, tugas sapinya itu apa, jenis sapinya seperti apa, banyak bertanya. Maka sekali lagi, pertanyaan ada dua jenis. Yang pertama yang membawa manfaat, dan yang kedua pertanyaan yang tidak membawa manfaat. Yang tercela adalah jenis yang kedua. Ini sebab yang pertama kenapa mereka banyak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebab yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, karena mereka menyelisihi ajaran-ajaran nabi mereka. Hal ini bisa menyebabkan mereka binasa. Dan banyak sekali kisah-kisah yang telah kita ketahui bersama, bagaimana kaum dari Nabi Lut dihujani dengan hujan batu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya apa? Karena mereka menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Lut untuk mereka selalu beramal soleh, selalu mengamalkan amalan-amalan ketaatan, meninggalkan al-liwat, meninggalkan yang namanya homoseksual, sebuah penyimpangan perilaku manusia. Akan tetapi ketika mereka menyelisihi ajaran-ajaran Nabi Lut alaihi salatu wassalam, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali kisah-kisah kaum Ad, kaum Samud menyelisihi ajaran nabi mereka, yang akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Nabi Saleh yang diperintahkan untuk jangan menyembelih unta yang ada di tengah-tengah kita, karena ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka menyelisihi ajaran dan perintah nabi mereka, disembelih unta tersebut, akhirnya dibinasakan mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk tidak menyelisihi ajaran-ajaran beliau. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, hati-hati bagi mereka yang ingin menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah, musibah, bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au yusibahum azabun alim, ataukah ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Ini perkara dunia dan akhirah, kehidupan dunia dan akhirah. Yang pertama, ditimpakan musibah di dunia mereka. Yang kedua, di akhirah mereka mendapatkan ancaman azab yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah ibrah, ambillah pelajaran dari umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan karena mereka menyelisihi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afwan, mereka menyelisihi ajaran nabi-nabi mereka, dan janganlah umat Muhammad alaihi salatu wasallam menyelisihi ajaran beliau, ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang ujung-ujungnya kita menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan azabnya, untuk menurunkan musibah dari sisi Allah jalla wa ala. Maka akhir hadis ini sangat berhubungan erat dengan awal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang aku perintahkan tinggalkan, jangan diselisihi. Apa yang aku lakukan, apa yang aku perintahkan, afwan, apa yang aku larang tinggalkan. Apa yang aku perintahkan lakukan. Ini sebuah kaidah yang simple dan yang mudah kita fahami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh perintah Nabi alaihi salatu wasallam kita kerjakan sesuai dengan kemampuan. seluruh larangan Nabi SAW kita tinggalkan secara keseluruhan. Maka dua keadaan inilah yang bisa menjadikan kita umat Muhammad yang akan bersama Nabi SAW masuk ke dalam syurga Allah Jalla wa'ala biiznillahi ta'ala. Mungkin mengingat kisah di antara yang terjadi di zaman Nabi SAW yang berkaitan tentang keadaan beberapa sahabat Rasul SAW yang memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan amalan-amalan ketaatan. Ketika tiga orang sahabat Rasul SAW bertanya kepada salah satu istri Nabi SAW, bagaimana keadaan Nabi ketika beliau melaksanakan sholat malam? Bagaimana amalan soleh ketika beliau berpuasa? Bagaimana amalan soleh ketika beliau melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala? Maka tiga orang tersebut menganggap bahwasanya apa yang dilakukan Nabi, sholat tahajud beliau, puasa beliau, adalah sesuatu yang sedikit. Sesuatu yang sedikit. Maka mereka berkesimpulan, berinisiatif untuk menambah apa yang ada di sisi Nabi SAW. Sampai-sampai tiga orang tersebut, satu memiliki pendapat dan memiliki azam, niat yang kuat untuk selama hidupnya dia tidak akan berbuka, selalu berpuasa setiap harinya. Karena Nabi SAW paling tidaknya memerintahkan kita untuk berpuasa Daud. Senin berpuasa, Selasa berbuka misalkan. Rabu berpuasa, Kamis berbuka. Diselingi. Akan tapi Nabi SAW yang beliau amalkan adalah berpuasa Senin Kamis. Dan ini dianggap sedikit oleh sahabat tersebut. Maka dia berazam memiliki niat yang kuat untuk tidak berbuka sama sekali. Terus berpuasa. Karena dia menganggap bahwasanya Nabi SAW melakukan amalan yang sedikit dalam tanda kutip. Karena maklum, beliau adalah seorang yang dijamin masuk dalam syurga. Beliau adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sementara sahabat Nabi siapa? Ini anggapan mereka. Orang yang kedua berkesimpulan dan berazam, berniat kuat untuk tidak sama sekali menikah. Seumur hidupnya dia akan membujang dan beramal soleh, mempersembahkan seluruh amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dimikin oleh orang yang ketiga adalah ketika dia tidak ingin melakukan tidur. Dia tidak ingin beristirahat. Dia akan terus sholat malam, sepanjang malam, dari tengah malam sampai waktu al-fajr tiba, dia akan terus melakukan sholat. Dia tidak ingin beristirahat. Karena Nabi SAW beristirahat di sepertiga awal malam. Sepertiga terakhir beliau berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dianggap sedikit, sekali lagi dalam tanda kutip, oleh beberapa sahabat tersebut. Maka sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Yang mana ini bentuk penyelisihan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjelaskan, ini aku adalah seorang insan, akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku adalah seorang insan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling bertakwa kepada Allah Jalla wa ala, dan inilah amalanku. Dijelaskan oleh Nabi SAW, aku berpuasa dan aku berbuka. Aku adalah seorang insan yang menikahi para wanita. Aku adalah seorang insan yang tidur di malam hari, beristirahat. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang menyelisihi sunnahku, menyelisihi ajaranku, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, falaysa minni. Berarti dia bukan dari golonganku. Kalau bukan dari golongan Nabi alaihi salatu wasallam, golongan siapa? Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik, mentarbiyah umat ini dengan tarbiyah yang benar-benar menunjukkan bahwasanya penyelisihan satu perkara pun, walaupun itu adalah amalan soleh, selalu berpuasa amalan soleh, tidak menikah membujang seumur hidup untuk dalam rangka beramal soleh, mempersembahkan amalan-amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala, amalan besar. Bahkan dia berniat untuk tidak tidur sama sekali, tidak beristirahat, amalan soleh. Akan tetapi ketika amalan-amalan soleh tadi menyelisihi ajaran Rasul, menyelisihi bimbingan Nabi SAW, maka tidak bisa digolongkan sebagai amalan soleh. Bahkan Nabi SAW mengancam mereka, hati-hati, yang menyelisihi apa yang aku ajarkan, yang menyelisihi apa yang aku yakini, laisa minni, bukan dari golonganku. Maka ini berkaitan erat dengan apa yang menjadi sebab mereka binasa, orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu. Mereka menyelisihi ajaran-ajaran Nabi mereka. Nabi mereka menganjurkan amalan A, mereka memilih amalan A plus. Nabi mereka menganjurkan amalan B, mereka memilih amalan B min, menyelisihi. Ikuti A, A, B, B, ikuti apa saja yang diperintahkan Nabi, apa saja yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tinggal mengikuti. Oleh karenanya, kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita sekedar mengikuti al-ittiba. Ikut saja. Apa yang telah dicontohkan Nabi, itu yang kita lakukan. Apa yang telah diajarkan beliau, itu yang kita lakukan. Karena sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh beliau alaihi salatu wasalam, apapun yang aku larang, tinggalkanlah. Ya sudah, kita tinggalkan. Apapun yang aku perintahkan, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka kita lakukan apa yang Rasulullah SAW perintahkan dan anjurkan serta nasihatkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Inilah ajaran Islam yang penuh dengan keindahan, yang tidak ada unsur berlebih-lebihan. Karena Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih menyebutkan halakal mutanatti'un, sungguh akan binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini sesuai dengan apa yang telah kita sebutkan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang berusaha untuk menyelisihi ajaranku, menyelisihi sunnahku, maka bukan dari golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim yang benar-benar mencintai Nabi alaihi salatu wasallam, menuruti apa yang beliau perintahkan untuk kita lakukan sesuai dengan kemampuan, dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini kaum muslimin yang saya muliakan, yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pembahasan hadis nomor ke-10 pada pertemuan yang berikutnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.